hukumnya kita sholat di masjid yang dalamnya banyak foto-foto, walau alam tetap sah, cuma di situ ada kebatilan, kemaksiatan yang perlu untuk kita apa? Ya sampaikan kepada takmir untuk menghilangkan foto-foto tersebut. Adapun secara hukum asalnya sah-sah saja. Cuma kalau kita mau lebih afdal dari yang tidak ada mukhalafah seperti itu.